Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Dalam surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Kalimat ini diulang-ulang sebanyak 31 kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah gerangan makna kalimat tersebut? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada kita, lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Menarik untuk diperhatikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata dusta, bukan kata ingkar. Hal ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia tidak bisa diingkari keberadaannya. Yang sering dilakukan manusia adalah mendustakan nikmat tersebut. Dusta berarti menyembunyikan kebenaran. Manusia sebenarnya tahu bahwa mereka telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut sehingga mereka mendustakannya. Bukankah kalau kita mendapatkan rezeki banyak, kita katakan bahwa itu karena hasil dari kerja keras kita? Kalau kita berhasil meraih gelar sarjana, gelar S1, S2, ataupun bahkan S3, itu karena otak kita yang cerdas. Kalau kita sehat, jarang sakit, itu karena kepiawaian kita. Kita pandai menjaga pola makan dan rajin berolahraga, dan banyak alasan-alasan lainnya. Semua nikmat yang kita peroleh seakan-akan hanya karena usaha kita. Tanpa sadar, kita telah melupakan peranan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sepelekan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada semua keberhasilan yang kita raih. Kita dustakan bahwa sesungguhnya nikmat itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita telah bergelimang kenikmatan. Kenikmatan harta, jabatan, pasangan hidup, dan bahkan anak-anak yang telah kita miliki. Ingatlah, semua nikmat itu akan ditanya pada hari kiamat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sungguh kamu pasti akan ditanya pada hari itu akan nikmat yang kamu peroleh saat ini." Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Sudah siapkah kita menjawab dan mempertanggungjawabkannya? Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya." Quran Surat An-Nahl ayat 18. Begitulah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak patutkah kita bersyukur kepadanya? Ucapkanlah alhamdulillah. Berhentilah mengeluh dan jalani hidup ini dengan ikhlas sebagai bagian dari rasa syukur kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.